Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala fi kitabih Fathul Majid li syarh kitab tauhid. Qala Syekhul Islam fil makna qawlihi ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ahlul kitab. Ya, kalau kita ngomong ahlul kitab itu tertuju kepada Yahudi dan Nasrani. Dimutlakkan kepada mereka. Ittakhadu mereka ahlul kitab menjadikan ahbar ulama-ulama mereka wa ruhban ahlul ibadah mereka arbaban tuhan-tuhan selain Allah. Apa arti dari kalimat ittakhadu? Bagaimana cara mereka menjadikan ulama dan ahlul ibadah mereka sebagai tuhan? Itu yang penting harus kita pelajari. Apakah dengan disembah? Ya, disembah, diagungkan atau seperti apa sih? Ya, terkadang orang tidak paham. Maka di sini dijelaskan apa arti ittakhadu. Ya, mereka ahlul kitab menjadikan pendeta dan ahlul ibadah mereka sebagai tuhan. Caranya seperti apa supaya kita ya tidak terjatuh seperti mereka terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Maka kata beliau, wa haula illadzina takhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban, mereka ahlul kitab yang telah menjadikan pendeta dan ahlul ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dengan cara seperti apa? Haitsu ata'uuhum fi tahlili ma harramallah wa tahrimu ma ahallallah. Yaitu caranya mereka mentaati pendeta-pendeta mereka pada perkara yang mereka halalkan dari sesuatu yang Allah haramkan. Pendeta mereka mengatakan perkara ini halal, mereka taati, padahal Allah mengatakan haram. Pendeta mereka mengatakan ini haram, mereka taati, mereka menganggapnya haram, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan perkara ini halal. Jadi mentaati mereka pada apa yang mereka ucapkan, yang hal itu bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu bentuk menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara apa? Tata cara peribadahan. Jadi tidak hanya yang tampak saja, yang nyembelih untuk mereka, ya sujud untuk mereka, tidak hanya itu, mentaati apa yang mereka katakan, yang hal itu menyelisihi perintah Allah, itu juga salah satu bentuk peribadahan kita kepada mereka. Taib. Maka dari sisi ini, tidak boleh seseorang itu taklid, ya, fanatik kepada salah satu dari manusia, ya, baik alimnya apalagi jahilnya, ya, sehingga kita senantiasa diajarkan oleh para ulama untuk ittiba, mengikuti dalil, sandaran dalil yang dipakai oleh alim yang ya mengatakan. Karena kalau kita taklid ya, kepada salah seorang alim, sementara kita tidak tahu sandaran dalil, ya kita khawatir. Jangan-jangan yang dikatakan tadi haram. Jangan-jangan yang dikatakan tadi halal. Sementara dia mengatakan ini haram. Seperti itu. وَيَكُنُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ. Yang seperti ini, kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada dua arah. Ahaduhuma, arah yang pertama. Ayya'lamu annahum baddalu dinallah, fayattabi'unahum ala hadha tabdil. Mereka tahu, ya, ahlul kitab itu tahu, bahwasanya pendeta-pendeta mereka merubah agama Allah. Ya, lantas mereka mengikutinya. Ya, sebagian mereka tahu. Ya, ngerti. Tetapi masa bodoh. Apa yang dikatakan pendeta mereka diikuti. Fayataqiduna tahlila ma harramallah wa tahrima ma ahalallah. Sehingga mereka meyakini penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Ittiba'an li ru'asaihim, dalam rangka mengikuti pemimpin mereka, pendeta mereka, ahlul ibadah mereka, ulama mereka. Ma'a ilmihim annahum khalafu dinar rasul. Bersamaan pengetahuan mereka tahu bahwasanya mereka menyelisihi agamanya para rasul. Fahadha kufrun. Maka ini merupakan bentuk kekufuran. Wa qad ja'alahu Allahu wa rasulahu syirka. Dia telah menjadikan Allah dan rasulnya sekutu. Bagaimana caranya? Ya, mentaati selain dari keduanya. Apa yang mereka katakan ditaati. Sehingga apa? Yang seharusnya ini adalah hak mutlak Allah, tetapi dia juga berikan kepada selain Allah, sehingga dia menyekutukan Allah pada perkara ini. Wa illam yakunu yusalluna lahum wa yasjuduna lahum, walaupun tidak terbukti secara kenyataan mereka sholat untuk mereka, tidak pula mereka sujud untuk mereka. Jadi sekedar menuruti, mentaati apa yang mereka katakan, yang hal ini berselisih dengan ucapan Allah dan Rasulnya, itu cukup dianggap sebagai bentuk peribadahan kepada mereka. Walaupun secara zahirnya tidak pernah ahlul kitab itu sholat menghadap ya pendetanya, tidak pernah secara kenyataan mereka sujud di telapak kaki pendetanya. Fakana manittaba'a ghairahu fi khilafid din, maka jadilah seseorang yang mengikuti selain Allah dalam hal penyelisihan agama, ma'ilmihi anau khilafu liddin, sementara dia tahu bahwasanya perbuatannya itu menyelisihi agama, wa'taqada maqalahu dhalik duna maqalahu Allah wa rasuluh musyrikan mithlu ha'ula. Jadi siapa saja yang mengikuti selain dari ucapan Allah dan ya, Rasulnya dalam penyelisihan agama ini, Allah mengatakan A, ya fulan yang dia ikuti mengatakan B, kemudian dia membenarkan ucapan fulan yang mengatakan B. Ya. Dia tahu ucapan si B yang dia ikuti itu berselisih dengan Allah dan Rasulnya. Dan bahkan wa'taqada maqalahu dzalik, dia meyakini apa yang dikatakan oleh si B ini. Ya, adapun yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya malah enggak diyakini. Duna maqalahullah wa rasuluh, tanpa dia berbuat demikian pada apa yang Allah katakan maupun Rasulnya. Musyrikan mithru haula, maka dia termasuk orang musyrik sebagaimana mereka ahlul kitab dulu berbuat kepada pendeta-pendeta mereka. Dalam. Jadi kita mengikuti ya seorang alim, ya, misalkan dia seorang kuburi, alim tapi kuburi, alim tapi sufi, alim tapi khawarij, alim tapi mu'tazilah, alim tapi jahmiyah. Ini sangat membahayakan. Kenapa? Di saat mereka berkata dengan sebuah ucapan yang hal itu merupakan bagian dari akidah, ya, yang menyelisihi akidahnya, ya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti secara tidak langsung kita telah menjadikan, ya, pencetus ucapan ini tandingan bagi Allah. Itulah yang dimaksud dengan ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Athani, kata beliau yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil harami wa tahlilil halal thabitan. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Yang kedua, jenis arah yang kedua dari cara mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Ayyakuna i'tiqaduhum, ya, terbukti keyakinan mereka dan keimanan mereka terhadap haramnya yang haram dan halalnya yang halal tsabitan tetap. Ini seperti mereka meyakini fatwa-fatwa pendeta-pendeta mereka. Pendeta mereka mengatakan haram, mereka yakini itu haram. Pendeta mereka mengatakan halal, mereka meyakini itu halal. Lakinnahum ata'uhum fi maksiatillah, akan tetapi mereka mentaati pendeta-pendeta itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'takidu annaha ma'asin. Akan tetapi mereka mentaati pendeta-pendeta itu dalam hal atau dalam rangka bermaksiat kepada Allah seperti yang dilakukan oleh seorang muslim. Dari apa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ahlul ma'asi, yang mana dia meyakini hal itu adalah kemaksiatan. Contoh misal, man yasrabul khamra la yastahiluha, ya, dia minum khamr, dia tidak menghalalkan. I'tiqadan innama yastahiluha fi'lan, tapi dalam perbuatan ternyata dia menghalalkan. Artinya apa? Keyakinan dia dengan perbuatan dia beda. Dia yakin khamr itu haram, tapi ternyata secara perbuatan dia mengatakan halal. Kenapa? Karena dia minum. Fahaula lahum hukmu amsalihi min ahli dzunub. Maka bagi mereka mendapatkan hukuman seperti orang yang berdosa yang lain. Kama tsabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamat ta'a fil ma'ruf. Sebagaimana hal ini tertera dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hanyalah ketaatan itu ada pada yang ma'ruf. Nah, yang kedua ini rada susah mau dibawa kemana ucapan ini. Labas, insyaallah kita lalui saja. Thumma dzalikal muharrimu lil halali wal muhallil haram in kana mujtahida. Kemudian beliau merinci kembali. Orang yang haramkan barang yang halal, artinya di sini ulama mereka, pendeta mereka, ketika mereka mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barang yang haram, orangnya maksudnya, in kana mujtahida, kalau seandainya orangnya ini adalah termasuk ahlul ijtihad, ulama yang memang dia punya kemampuan untuk menghukumi sebuah perkara tapi salah karena ijtihad. Qasduhu ittiba'ur rasul, si alim tadi, si mujtahid tadi, ya maksudnya mengikuti rasul tapi kok salah. Naam. Itu maksudnya. Lakin khafi 'alaihil haqq, tersembunyikan pada dia kebenaran, fi nafsil amri, pada perkara itu. Waqad ittaqallaha mastata', sementara dia sudah bertakwa kepada Allah semampu dia, setelah dia cari, dia bahas, dia rinci, ya ternyata kok salah-salah juga. Dan ini wajar, ya, yang namanya manusia tidak mungkin terlepas dari salah. Sepandai-pandai apapun dia tidak mungkin semuanya betul. Nah, fahadala yu'akhiduhullahu bi khata'ih, pada hak dia, ya maka tidak apa diberikan hukuman. Jadi kalau ada seorang alim, setelah dia bahas, berijtihad, mencetuskan sebuah hukum, ini halal, ini haram, ternyata ya pada saat itu juga ini yang halal, ini yang haram, atau ini yang haram, ini yang halal, berbeda dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka pada hak dia khusus, dia tidak di ya azab, dia tidak berdosa, bahkan dapat satu pahala. Nah, kita yang saat ini mengikuti mereka, kalau kita sudah tahu ucapan mereka itu ya ternyata salah, ya maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan mereka, tetapi harus mengikuti yang benar, ya harus mengikuti apa yang benar. Karena jika kita mengikuti sesuatu yang mereka ucapkan sementara mereka mendapatkan ampunan karena mereka mujtahid, ya sementara kita mengikuti kesalahan mereka, ini juga dikhawatirkan, ya kita masuk dalam apa ayat tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini diantara isyarat tercelanya taklid. Taib. Bal yuthibuhu ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbuh. Tetapi si alim tadi, walaupun pada kenyataannya salah, tetap dia dapat pahala. Pahala apa? Kesungguhan dia dalam mencari sebuah hukum, dalam rangka untuk mentaati Rabbnya. Walakin man alima anna hadha akhta' fi ma ja'a bihi ar-rasul thumma taba'ahu ala khata'ihi wa 'adila an qawli ar-rasul fa hadha lahu nasibun min hadha syirki alladhi dammahu Allah. Ini orang-orang yang masih ya ashabul madhahib, orang-orang yang masih suka menisbatkan dirinya kepada madhab-madhab tertentu. Kata beliau, Syekhul Islam, orang yang tahu bahwasanya alim ini dalam hal ini salah, ya, kemudian dia tetap mengikuti kesalahan si alim ini, dan dia berpaling dari mengikuti Rasul, maka dia mendapatkan satu bagian dari bagian kesyirikan yang Allah cela di dalam ayat di atas. Ittakhadu ahbarahum wa arbabahum min dunillah. Ini dua gambaran. Kalau yang pertama dengan ilmu, yang kedua ya tanpa disengaja. Yang pertama tadi ada alim ya, dan alim ini tahu dia menyelisih Allah dan Rasulnya. Dia tahu dia menyelisih Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Berarti kita apa? Menjadikan dia sebagai arbab, Tuhan selain Allah, syirik. Ini alimnya juga apa? Terjatuh ke dalam dosa yang besar. Yang kedua, alim dia berusaha dengan sekuat tenaga mencari yang benar, ternyata salah. Kalau alim yang pertama di atas ini ya, dia mendapatkan bagian kesyirikan. Kenapa? Dia dengan sengaja menyelisih Allah dan Rasulnya. Kalau yang kedua tidak bersengaja menyelisih Allah dan Rasulnya, pada hak dia mendapat pahala. Tapi pada hak kita yang mengikuti kesalahan, masuk dalam ya kurung besar kesyirikan yang disebutkan dalam ayat. Jadi arah yang pertama itu ada unsur kesengajaan dari alim dan pengikutnya. Kalau arah yang kedua ada unsur kesengajaan dari pengikut tapi alimnya tidak. Baik. Alhamdulillah ya, insyaallah.